Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam amma ba'd. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan pada pertemuan siang hari kita masuk bab yang ke-18 dari kitabul wudu. Dan di bab yang ke-18, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab dengan bab an-nahyan istinja bil yamin, bab larangan beristinja itu bersuci tatkala selesai dari buang air besar atau buang air kecil dengan tangan kanan. Dan ini adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menunjukkan kesempurnaan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ajaran Islam ajaran yang sempurna, ajaran yang terbaik, yang paling mulia. Sampai perkara-perkara yang dianggap perkara remeh menurut sebagian manusia, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkannya, mengajarkan bagaimana yang terbaik dalam perkara tersebut. Sampai dalam masalah al-khala, buang air, al-istinja bersuci dari buang air, diajak oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Sudah kita lalui di bab-bab yang lalu tentang adab al-khala, buang air besar dan buang air kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari istiqbal dan istidbar al-qiblah, menghadap atau membelakangi kiblat tatkala buang air. Kemudian dalam bab ini kita akan lalui petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita bersuci setelah buang air besar atau buang air kecil. Dan di antara adab yang beliau ajarkan, kita tidak boleh beristinja atau bersuci dari buang air besar dan buang air kecil dengan menggunakan tangan kanan. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Abi Qatadah Al-Hasib bin Rabi'i radhiyallahu ta'ala an. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Mu'ad bin Fadalah qala haddathana Hisham wa Al-Istuwai Hisham ibn Abi Abdillah Sambar an Yahya ibn Abi Kathir an Abdillah ibn Abi Qatadah an Abi Abu Qatadah Al-Hazm Rib'i Al-Ansari radiyallahu ta'ala an فارس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. Dari Abu Qatadah Al-Hasan Rabi' Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika sasan di antara kalian minum, fala yatanaffas fil ina, janganlah bernapas di bejana yang dia gunakan untuk minum tersebut. Kalau kita menggunakan gelas atau yang semisalnya, maka tidak boleh kita minum kemudian bernapas di gelas tersebut tatkala kita minum. Dan perlu diperhatikan, yang dilarang bernapas di gelas sambil minum kemudian bernapas, ini yang dilarang. Adapun bernapas tatkala minum, hukumnya boleh. Bahkan itu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang hadis di Sahihain, sudah kita di Sahih Bukhari, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatanafas fi syarab thalatha. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau minum, beliau bernapas 3 kali. Jadi bernapas sambil minum di gelas itu dilarang oleh Nabi SAW. Tapi bernapas tatkala minum, dia minum, kemudian kalau mau bernapas dia jauhkan tempat minumnya, kemudian dia minum kembali, kemudian ketika bernapas dijauhkan, itu sunnah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi tidak boleh dipahami dengan pemahaman yang salah. Idza syariba ahadukum falyatanafas fil ina, jangan dipahami ketika minum kita tidak boleh bernapas, tarik napas kemudian minum sampai selesai, tidak bernapas, itu tidak tepat. Yang dilarang bernapas di tempat minum, itu yang dilarang. Atau bernapas tatkala minum, kita minum kemudian dijauhkan tempat kita kemudian kita bernapas, itu yang dicontoh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena salam yatanafas fi syarab thalatha, beliau kalau minum beliau bernapas 3 kali, tapi bernapasnya bukan fil ina, bukan di tempat minumnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza atal khala fala yamassa dzakarahu biyamini, dan jika seorang di antara kalian datang ke tempat buang air kemudian buang air, dan akan ketahui di bab setelahnya, idza bal ahadukum falyakhudanna dzakara biyamini, kemudian dia buang air kecil, maka tatkala buang air kecil janganlah memegang dakarnya dengan tangan kanannya. Jadi kalau kita buang air kecil, terkadang kita membutuhkan untuk memegang dakar kita untuk mengarahkan air kencing supaya tidak mengenai badan atau pakaian kita, maka boleh memegang, tapi tidak boleh memegang dengan tangan kanan, memegang dengan tangan kiri. Wa idza atal khala fala yamassa dzakarahu biyamini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini syahid dari bab ini, wala yatamassah biyamini, dan janganlah sesuatu kalian yatamassah, itu istinji, beristinja dengan tangan kanannya. Terkala kita bersuci dari buang air besar atau buang air kecil, maka bersucilah dengan tangan kiri, tidak boleh dengan tangan kanan. Dan diambil istinbat dari hadis ini dan juga hadis-hadis yang semisalnya, dan hadis perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam makan minum dengan menggunakan tangan kanan, dikatakan bahwasanya perkara-perkara yang baik kita menggunakannya dengan tangan kanan. Kita bersuci mendahulukan tangan kanan, makan dan minum menggunakan tangan kanan, memberi atau menerima menggunakan tangan kanan. Ada perkara-perkara yang kotor seperti beristinja, bersuci dari buang air besar atau buang air kecil, maka menggunakan tangan kiri. Ini hadis Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala an, larangan dari beristinja dengan tangan kanan. Bab setelahnya sama, bab la yumsiku dzakarahu biyaminihi idza bal. Bab tidak boleh seorang tatkala buang air kecil dia memegang dakarnya dengan tangan kanannya. Qala haddatsana Muhammad bin Yusuf al-Firyabi qala haddatsana al-Auza'i yang baru datang, Hani masmuh Hasan Abdurrahman ibnu Amr, imam ahli Syam. Beliau yang mengatakan, alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara'a ar-rijal wa in zakhrafu laka bil qaul. Pegang olehmu athar salaf, jejak salaf, apa yang dituntunkan oleh salafun saleh. Wa in rafadaka an-nas, sekalipun orang-orang menolakmu. Wa iyyaka wa ara'a ar-rijal, dan hati-hati dengan pemikiran manusia yang menyisihi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in zakhrafu laka bil qaul, sekalipun mereka menghiasi pemikiran yang batil tersebut dengan perkataan mereka. Dan ini atsar yang sangat bermanfaat bagi seorang muslim, terutama seorang sunni, terlebih lagi seorang talibul ilm di dalam hidupnya. Benar-benar menjadikan salafun salih dan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pegangan hidupnya, pedoman di dalam hidupnya, dan menimbang semua perkataan atau perbuatan yang datang setelahnya dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sesuai dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diterima, dan yang menyisihinya maka ditinggalkan. Wa iyyaka wa ara'a ar-rijal wa in zakhrafu laka bil qaul, dan harus yakin seyakin-yakinnya kebenaran hanya satu, fama da ba'da al-haq illa dhalal, dan kebenaran adanya pada perkara yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada ajaran Islam, tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. An Yahya bin Abi Katsir an Abdullah bin Abi Qatadah an Abi an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, idza bal ahadukum fala ya'khudanna dhakarahu bi yaminih wa la yastanji bi yaminih wa la yatanaffas bil ina. Hadisnya sama dengan hadis sebelumnya, satu hadis. Hanya saja di sini riwayat Al-Auza'i, itu Abdurrahman bin Amr rahimallahu taala, dan sebelumnya dari riwayat Hisham ibn Abi Abdullah Ad-Dustawi, dan madarnya la Yahya ibn Abi Katsir rahimallahu taala. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dai Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, idza bala hadukum fala ya'khudanna dhakara bi yaminih. Jika salah seorang di antara kalian buang air kecil, maka janganlah dia memegang dhakarnya dengan tangan kanannya. Kalau membutuhkan untuk dipegang, maka dipegang dengan tangan kirinya. Wa la yastanji bi yaminih, dan janganlah dia beristinja, bersuci dari buang air besar atau buang air kecilnya dengan tangan kanannya, tapi istinja menggunakan tangan kiri. Wa la tanaffas bil ina, dan janganlah bernafas tatkala minum di bejana. Kalau mau bernafas, jauhkan bejana atau gelas atau cangkir yang kita gunakan tersebut, jauhkan dari mulut kita. Kalau setelah bernafas baru kita minum lagi. Ini tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan adab-adab seperti ini sangat penting diperhatikan oleh kita semuanya dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan kita harus yakin bahwasanya kemuliaan seorang itu sejauh termasuknya dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan masalah adab itu perkara yang sangat penting. Lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain, dan kita memasuki bab yang ke-80 dari Kitabul Ilm. Dan di bab yang ke-80, Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul bab dengan Irsyadul Alim At-Taliba Ila Ulama Akharin. Bab seorang alim menunjukkan muridnya untuk mengambil ilmu dari ulama-ulama yang lainnya. Dan ini termasuk ke dalam bab an-nasihah. Sudah kita ketahui bersama, Nabi sudah mengatakan ad-dinun nasihah. Agama ini adalah an-nasihah. Dan nasihah maknanya menginginkan kebaikan untuk saudara kita sebagaimana menginginkan kebaikan untuk diri kita. Termasuk dalam talabul ilm. Tatkala kita menginginkan untuk diri kita agar kita mendapatkan ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafi salih, dan kita ambil ilmu tersebut dari sumbernya, dari ulama-ulama yang teguh dan kokoh di atas manhaj as-salafi salih, maka hendaklah hal tersebut kita usahakan untuk didapatkan oleh saudara-saudara kita, oleh talabah, murid-murid kita. Ketika kita sudah tahu bahwasanya dia membutuhkan suatu ilmu, dan kita mengetahui ilmu itu dapat didapatkan atau bisa didapatkan dari si fulan, dari orang yang bisa dipertanggungjawabkan ilmuannya, maka tunjukkan, belajarlah engkau dari si fulan, belajarlah engkau ke si fulan. Dan ini perkara yang ma'ruf. Dan sudah kita lihat diantaranya kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala beliau mencari kebenaran, karena beliau tadinya di atas agama Majusi, ya, seorang Majus. Kemudian ketika belajar seorang pendeta, katanya sebelum diutus Nabi kita alaihi salatu wasalam, ketika pendeta tersebut atau gurunya sudah mau meninggal, maka beliau minta ditunjukkan, kepada siapa engkau tunjukkan aku untuk mengambil ilmu darinya. Maka ditunjukkan oleh pendeta tersebut. Dan Salman Al-Farisi mulazamah dengan guru tersebut. Ketika beliau meninggal, beliau minta ditunjukkan, kepada siapa saya mengambil ilmu setelahmu. Dan terus sampai akhirnya beliau menjumpai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga seorang alim yursid at-talib, memberikan petunjuk kepada talibnya, perkara yang terbaik untuk talibnya. Karena talib kedudukannya seperti sudah kita di bab sebelumnya, kal walad, seorang guru seperti orang tua, dan seorang talib seperti anaknya. Kita bisa merasakan bagaimana perasaan orang tua kepada anaknya, menginginkan yang terbaik untuk anaknya, apapun, baik itu dari harta, tenaga, pikiran, dan apa yang dia mampu, dia curahkan untuk kebaikan anaknya. Begitu pula seorang alim, seorang guru, berusaha memberikan yang terbaik untuk murid-muridnya. Begitu pula seorang talib, seorang talib kedudukannya seperti anak untuk orang tuanya. Sebagaimana anak meminta pendapat kepada orang tuanya, maka hendaklah dia melakukan sebut kepada gurunya, minta diberi petunjuk apa yang terbaik yang bisa dilakukan olehnya dalam talabnya atau masalah-masalah yang lainnya. Kita akan baca dalam bab ini kisah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala, sahabat yang mulia, dai yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman untuk mengajari mereka, berdakwah di negeri Yaman, mengajarkan ajaran Islam kepada mereka. Dan tentunya tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad ke negeri Yaman untuk menyeru manusia kepada Islam, melainkan Nabi telah mengetahui bahwasanya beliau adalah orang yang mumpuni dalam keilmuan. Karena dakwah syarat yang paling utama adalah al-ilm. Tidak bisa dan tidak mungkin berdakwah tanpa ilmu. Kita baca hadisnya. Qala al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Al-Imam Tirmidzi indaman Muhammad Reza. Masmu Tirmidzi. Ahsan Muhammad ibn Isa. Haddatsana Qutaibah, Qutaib bin Sa'id, qal akhbarna Layth bin Sa'd an Muawiyah bin Salih an Rabi'ah bin Yazid an Abi Idris al-Khawlani. Abu Idris al-Khawlani kemarin kita lalui di Nasihati bin Nisa Siapa ini? Akhi Usama. Abu Idris Al-Khawlani, masmu? Ahsan ta'aidullah Ibn Abdillah. يزيد بن عمير قال لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له يا أبا عبد الرحمن أوصنا قال أجلسوني فقال إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما يقول ذلك ثلاث مرات والتمس العلم عند أربعة رهط عند أويمر أبي الدرداء وعند سلمان الفارسي وعند عبد الله بن مسعود وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنه عاشر عشرة في الجنة قال الشيخ هذا حديث حسن قال التلميذ هذا حديث حسن غريب yang anak pegang cetakan lama terselingi oleh hadis Abdul Mas'ud. Cetakan baru sepertinya langsung ke Qol Imam Ahmad ya. Nyambung oleh ibadah karena kisahnya sama. Kita baca nanti kita terjemahkan. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala hadatsana Qutaib bin Sa'id qala hadatsana Laits bin Sa'd an Muawiyah bin Shalih an Rabi' bin Yazid an Abi Idris al-Khawlani an Yazid bin Umairah قال لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له يا أبا عبد الرحمن أوصنا قال أجلسوني فقال إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما يقول ثلاث مرات فالتمس العلم عند أربعة رهط عند أويمر أبي الدرداء وعند سلمان الفارسي وعند عبد الله بن مسعود وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا ثم أسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه عاشر عشرة في الجنة وشيء هذا حديث حسن. Dari Yazid bin Umairah rahimahullah ta'ala beliau berkata tatkala datang kematian kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala tatkala Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala menjelang wafatnya maka dikatakan kepada beliau, itu murid-murid beliau berkata kepada Mu'ad bin Jabal, Ya Aba Abdurrahman, Ausina, wahai Aba Abdurrahman, Abu Abdurrahman kunyahnya Mu'ad bin Jabal, Ausina, berikanlah wasiat kepada kami. Qala, maka Mu'ad bin Jabal ketika diminta wasiat, diminta petunjuk oleh murid-muridnya, beliau berkata, Ajlisuni, bantu aku duduk. Minta didudukan, maknanya beliau dalam keadaan berbaring kemudian minta dibantu untuk bisa duduk ajlisuni, dudukan aku faqal, maka setelah duduk beliau berkata innal ilma wal iman makanahuma sesungguhnya ilmu dan iman makanahuma ay fi makanihima, ada pada tempatnya man ibtaghahuma wajadahuma barang siapa yang menginginkannya mencarinya wajadahuma maka dia akan mendapatkannya. Dan dia ulang kalimat tersebut tiga kali. Innal ilma wal imana makanahuma. Man ibtagahuma wajadahuma. Kemudian setelah itu beliau berkata, wal tamisul ilma inda arba'ati rahtin. Dan cari oleh kalian ilmu pada empat orang. Inda waimir abi darda. Yang pertama, carilah ilmu pada Uwaimir Abu Darda, sahabat yang mulia yang telah kita lalui sebagian kisahnya kemarin di Sahih Bukhari. Beliau tinggal di Syam dan menjadi ulama ahli Syam. Siapa yang hadir kemarin? Inda Abi Abdullah Yunus. Kemarin di Sahih Bukhari telah kita lalui. Salah seorang ulama dengan tabi'i datang dari Kufah ke negeri Syam. Ketika sampai di Syam, Beliau masuk masjid dan sholat 2 rakaat dan beliau berdoa, Allahumma yassir li jalisan sholihan. Ya Allah, mudahkan untukku teman duduk yang baik. Kemudian ketika beliau salam, beliau dapatkan Abu Darda datang ke masjid. Siapa tabi ini? Allahu akbar. Ayah di ke belakang Abu Sumaya, Abu Muhammad Ahsan Al-Qawmah Ibn Qais, Al-Qawmah Ibn Qais rahimahullah ta'ala. Syahidnya Al-Qawmah Qais datang ke negeri Syam, kemudian beliau dimudahkan dengan salah seorang dari sahabat yang mulia, alim min ulama Syam, yaitu Abu Darda radhiyallahu ta'ala. Di sini Mu'ad Mujabal menunjukkan murid-muridnya untuk mengambil ilmu dari 4 orang, dan yang pertama disebut adalah Waimir Abu Darda. Itamisul ilma inda Batirahtin inda Waimir Abi Darda. Yang kedua inda Salman Al-Farisi wa inda Abdullah Mas'ud. Yang ketiga Abdullah Mas'ud wa inda Abdullah bin Salam, dan yang keempat Abdullah bin Salam radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Alladhi kana Yahudiyan fa'aslam. Abdullah bin Salam, beliau tadinya seorang Yahudi, bahkan bukan hanya seorang Yahudi, beliau termasuk dari alim min ulama'ihim, ulama dari ulama Yahud, dan beliau dimuliakan oleh orang Yahud. Orang-orang Yahud mengatakan tentang Abdullah bin Salam, ketika Abdullah bin Salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyatakan keislamannya, datang orang-orang Yahud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada Abdullah bin Salam bahwa ada orang-orang Yahud. Maka Abdullah bin Salam mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa innahum qaumu su, mereka adalah orang-orang yang buruk. Kalau mereka tahu tentang keislamanku, saya akan mengatakan perkataan yang tidak baik tentangku. Maka ketika datang Nabi Sallam bertanya kepada orang Yahud, mata kuluna an Abdullah bin Salam, apa yang kalian katakan tentang Abdullah bin Salam? Maka mereka orang Yahud mengatakan, huwa khairuna wa ibnu khairina, alimuna ibnu alimina. Karena Abu Salam adalah orang yang terbaik di antara kami dan putra orang yang terbaik, ulama dan putra ulama dari kalangan kami, dipuji dengan pujian-pujian oleh orang Yahud. Kemudian Nabi bertanya, bagaimana kalau Abu Salam masuk Islam? Dan mereka itu mengatakan perkara yang tidak mungkin terjadi. Kemudian Abu Salam keluar dan memberitahukan bahwasanya beliau telah masuk Islam. Setelah tahu Abdul Salam masuk Islam, kata Yahud, huwa syarrun wa ibnu syarrina, karena dia adalah orang yang terburuk di antara kami dan anak orang yang terburuk. Sayyidina Abdullah bin Salam tadinya adalah dari kalangan tokoh Yahudi, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada beliau di awal kedatangan Nabi Sallam ke negeri Madinah. Beliau masuk Islam karena Yahudian faslam, beliau dari Yahudi kemudian masuk Islam. Dan kata Mu'ad Jabal, aku mendengar Nabi SAW bersabda tentang Abdullah bin Salam, innahu asyiru asyara fil jannah, beliau adalah orang yang ke-10 dari 10 orang yang masuk surga. Mana beliau mubasyarun bil jannah, mubasyarun bil jannah. Dan mana asyiru asyara fil jannah, akhirnya beliau adalah orang yang ke-10 dari umat ini yang pertama masuk surga. Dan saya ada tafsiran-tafsiran yang lainnya. Tapi dan innahu asyru asharatin fil jannah. Qala hadza haditsun hasan gharib. Dan syahid dari hadis ini, Mu'ad Mujabal radhiyallahu anhu memberikan petunjuk kepada murid-muridnya untuk mengambil ilmu dari ulama-ulama selain beliau. Iltamisul ilma inda arba'ati rahtin. Dan juga di sini dorongan. Dan juga kita ketahui dari sirah salafin as-salih untuk berguru dari sebanyak-banyaknya guru. Memperbanyak guru itu perkara yang baik, perkara yang baik. Kita ketahui Syekh Imam Bukhari, beliau memiliki guru lebih dari 1000 orang guru dan juga ulama-ulama yang lainnya. Mereka mengambil ilmu dari guru-guru yang terpercaya. Dan di antara hikmah seorang berguru kepada banyak guru, itu di antaranya bidnillahi ta'ala akan terhindar dari taklid. Taklid a'ma, taklid buta. Karena seorang kalau hanya belajar dari satu orang guru, menganggap sudah gurunya segala-galanya, tidak mengetahui yang lainnya. Berbeda ketika dia belajar kepada yang lainnya, tahu kelebihan dan kekurangan yang ada pada gurunya. Sampai sebagian salaf mengatakan, idza aradta an ta'rifa khata 'alimik fajalis ghairah. Kalau engkau ingin tahu kekeliruan atau kekurangan gurumu, maka duduk di guru yang lainnya. Nanti bisa membandingkan. Dan tentunya sudah kita ketahui bersama, yang seorang alim itu manusia biasa, ghairu ma'sum. Ghairu ma'sum. Orang yang manusia secara umum tanpa terkecuali pasti memiliki kelemahan. Karena khuliqal insanu dha'ifan. Manusia cipta dalam keadaan lemah. Dan ketika kita belajar, maka kita mengetahui hal tersebut. Bukan berarti kita belajar untuk mencari kesalahan guru kita atau mencari kelemahan guru kita. Bukan seperti itu. Akan tetapi kita belajar dalam rangka memperluas ilmu. Dan dengan belajar dari banyak guru, kita bisa membandingkan. Bisa membandingkan mana yang benar dan mana yang salah. Ketika kita belajar di guru kita, mungkin ketika guru kita berpendapat atau sependapat, kita anggap ini yang benar dengan pemahaman yang kita pahami. Kemudian ketika duduk di guru yang lainnya, ternyata ada pendapat yang lebih kuat dari pendapat tersebut. Dan kita sebagai seorang sunni tentunya mengikuti dalil. Kita mengikuti dalil. Kebenaran dari manapun datangnya kita terima. Jadi memperbanyak guru dengan cara tadi, mencari guru yang bisa dipertanggungjawabkan. Sudah kita lihat atsar Muhammad bin Sirin rahimallahu taala, inna hadzal ilma dinun falyandur ahadukum min aina akhadha dinah. Ilmu ini adalah agama, maka adalah melihat dari mana dia mengambil agamanya. Mengambil ilmu dari ahlinya. Dan di antara atsar yang sudah kita lalui di Fathul Bari, kalau tidak salah asar Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad ditanya oleh beliau, ditanya oleh sebagian orang tentang seorang yang belajar, apakah dia belajar dari seorang yang dianggap paling alim kemudian tidak belajar kepada yang lainnya atau belajar juga kepada yang lainnya. Maka Imam Ahmad menunjukkan untuk belajar juga kepada yang selainnya, sekalipun mungkin ada yang paling alim, ambil ilmunya kemudian mengambil juga dari yang lainnya. Hanya saja yang perlu dijadikan catatan dan juga perkara yang banyak terjadi, yaitu seseorang belajar jadi suatu tempat ada seorang guru, tapi belum juga dia mengambil ilmu dari guru tersebut atau belum sempurna mengambil ilmu darinya, dia sudah berpindah kepada yang lainnya. Ini merupakan sebab fasyal, sebab kegagalan seorang talib dalam belajarnya. Datang misalnya ke ma'had di suatu tempat, baru belajar 1-2 bulan, belum dapat apa-apa, sudah pindah ke ma'had yang lainnya. Belajar di situ 1-2 bulan, pindah lagi ke yang lainnya. Ini tentunya hal yang sangat merugikan. Orang yang sabar di tempat yang pertama, dia sudah mengambil istifadah yang banyak. Hafal Qur'annya, hafal hadisnya, terjaga dengan baik, kemudian ulum-ulum yang lain sudah dapat. Sehingga dia berpindah-pindah. Dan kalau berpindah, dia harus menyesuaikan dengan keadaan mahad tersebut. Butuh waktu lagi. Sudah maju ke depan, mundur lagi. Maju ke depan, mundur lagi. Orang lain sudah entah kemana. Dia masih maju mundur. Ini perkara yang perlu diperhatikan. Ambil ilmu di tempat tersebut, sampai merasa sudah diambil semua. Kemudian baru cari tempat yang lainnya, yang terdapat dan ilmu yang tidak dapat pada tempat tersebut. Kemudian ambil tempat yang baru, sampai habis. Pindah lagi ke yang lainnya. Ini insya Allah subhanahu wa ta'ala dengannya dia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang banyak bi'idznillahi azza wa jalla. Ini mata kita kita ambil pada siang hari ini, dan di sini ada waraqah kepada ikhwah yang memiliki putra yang belajar di ma'had, mohon sejenak tidak meninggalkan tempatnya, ada yang tidak disampaikan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.